Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Hanya Dia yang layak untuk disanjung dan dipuji. Terkadang kita sebagai manusia mengharapkan pujian atas keindahan yang kita miliki atau kebaikan yang kita lakukan. Padahal sejatinya dua hal tersebut milik Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat mereka yang berhaji menanggalkan segala titel dan jabatan mereka dengan ditanggalkannya pakaian yang biasa mereka gunakan tiap hari. Lalu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia berikrar dalam balutan dua kain ihram itu mengatakan innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata segala nikmat lak itu milikmu ya Allah, wal mulk dan segala kepemilikan itu milik Allah. Apa sih yang kita miliki jamaah? Kalau di sini kita benar-benar merasa nggak ada yang punya rumah kecuali rumah yang diberikan oleh perusahaan, kita bakal tinggalkan semuanya karena memang kepemilikan itu milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tiap hari kita berbuat dosa, dan tiap hari pula nikmat Allah turun. Kita kalau kerja di sebuah perusahaan lalu berbuat kesalahan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, mau tidak mau kita akan diberhentikan. Bayangkan Allah, kita berbuat dosa sepenuh bumi ini, lalu kita datang menjumpai Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Kata Allah, ya bna Adam, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menghadapku dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu engkau datang tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Itu Allah yang maha baik kepada kita. Maka kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Nafsu itu seringkali membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Kayak antum mau datang kajian dibisikin, aduh ngapain datang kajian? Ahsan di rumah. Pegang remote, ahsan jalan-jalan, bisikan-bisikan, wahada nafs, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Allah berfirman, innan nafsa la amaratum bisu. Jiwa itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Kalau kita turutin enggak ada habisnya menurutin nafsu kita, jemaah. Sampai kapan? Ya sampai kuburan menjadi tempat kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Nabi. Dia menyuruh tuh sahabat, kalau enggak salah bapaknya Husain bin Imran. Kau baca doa, Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada hamba kebaikan, petunjukmu, dan selamatkan hamba dari kejahatan jiwa hamba sendiri. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah, orang sepuh tidak berbuat dosa itu wajar, karena nafsu dia sudah mulai turun. Kekuatan dia juga sudah mulai melemah. Kalau berdiri berasa tuh kakinya mulai bunyi-bunyi. Orang udah tua. Tapi ingat, dosa-dosa masa lalu itu dicatat. Nah, dan kalau antum tidak menghapusnya, enggak akan dihapus. Terus dicatat oleh malaikat. Akan ada hitungannya, ada jamaah. Khususnya dosa masa muda. Kita bicara waktu. Nah, waktu masa muda itu ada kekhususan, antum akan ditanya nanti. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas, pasti. Dan dia tidak akan dapat jalan keluar selain Allah SWT. Maka kita berlindung, jemaah, dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa-dosa kita yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Andai kata seluruh setan bersama iblis berusaha untuk menyesatkan nih hamba yang Allah pilih untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya, enggak ada yang bisa menyesatkan dia. Maka sejatinya nikmat yang paling agung adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, kesesatan itu macam-macam caranya. Ada yang tersesat gara-gara salah masuk Facebook. Ada yang tersesat gara-gara salah baca artikel. Ada yang tersesat gara-gara salah datang kajian. Ada yang tersesat gara-gara tidak pernah ikut kajian. Banyak penyebab-penyebab kesesatan. Tapi orang kalau sudah ditentukan tersesat sama Allah, maka sejuta kiai didatangkan tidak akan bisa memindah dia dari kesesatannya. Karena al-hadi huwallah. Yang bisa memberikan taufik itu hanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin pamannya itu dapat hidayah. Sampai sebelum ajal itu datang, beliau menjumpai pamannya. Beliau berkata kepada pamannya, Qul ya am la ilaha illallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah. Di situ ada Abu Jahal bersama Abdullah ibn Abi Umayyah sedang mendampingi kematian Abu Talib. Kata kedua orang ini, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan ajaran nenek moyangmu? Enggak jadi, dia ngomong la ilaha illallah. Rasul SAW mengulangi, "Qul ya am, pamanku, ucapkan." Apa sih susahnya orang Arab mengatakan la ilaha illallah? Ucapan itu mudah, tapi yang tidak diinginkan adalah konsekuensi dari ucapan itu. Orang ketika mengatakan la ilaha illallah berarti dia kufur dengan segala sesembahan selain Allah. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Abu Talib. Akhirnya sampai meninggal dalam kondisi kafir. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ana melihat ada sebuah, ana bahasa Inggris agak kacau jemaah. Kayaknya ana juga waktu itu lulus karena terpaksa. Nih, light ini artinya apa? Cahaya. Iya, lampu, cahaya. Nah, baik. Ini surah Bani Israel ayat 9. Ana mengira, mudah-mudahan perkiraan ana benar. Ini firman Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Ini Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan kita kalau mau cari hidayah lewat sini, lewat Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, kapan terakhir baca Qur'an? Kapan maksudnya? Kita kadangkala baca Qur'an hanya di bulan Ramadan atau malam Jumat. Selain itu, alhamdulillah Ustaz, daripada gak baca sama sekali. Masya Allah. Itu termasuk bisikan setan. Kita itu kalau untuk urusan akhirat seringkali kona'ah. Artinya kalau lihat shof pertama masjid kosong, gak langsung ke shof pertama. Dia cari sandaran. "Bapak, kenapa enggak shof pertama?" "Biar yang lainnya, monggo tafadhol." Masyaallah. Coba di depan itu ada fulus 100 real. Kira-kira duduk di belakang dia? Masyaallah. "Sini saya." "Kenapa?" "Lillahi taala." "Lillahi taala." Karena fulus. Padahal dulu para sahabat rebutan untuk shof pertama. Tapi kita kadangkala tidak kembali kepada Quran ini. Surat Al-Isra ayat 9. "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Jalan yang paling lurus. Jalan paling lurus itu berarti jalan yang paling paling cepat sampai kepada tujuan. Mungkin ada jalan lain, tapi bisa jadi jalan itu tidak menyampaikan antum kepada Allah. Tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tolong ketika baca itu hadirkan hatinya. "Benar-benar iya ya Allah, kalau bukan karena engkau, aku enggak bakal tahu tentang kebenaran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين." Semoga Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh, Dia Esa. Allah itu satu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Pertanyaannya, kita nih yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensi orang yang bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Ana kasih blender masyaallah. Nah. Jamaah, kita ini Islam, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa konsekuensi engkau menjadi umatnya Rasulullah SAW? Konsekuensi orang yang kerja di Qatar Gas, konsekuensinya masuk atau kerja 12 jam, off 12 jam, kerja 4 hari, off 4 hari, itu konsekuensinya. Kemudian konsekuensinya kalau kau di PHK pulang. Boleh kalau di PHK demo di sini. Boleh jamaah. Ngaja, pulang kau. Itu konsekuensi. Engkau didatangkan ke sini nih. Kita yang kasih bayaran sama kau. Maka kau harus ikut. Sekarang nih, bapak-bapak muslim mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi orang yang mengaku jadi umatnya Rasulullah SAW? Angkat tangan. Ada 4 konsekuensinya. Nah, fadl, kalau 1 ya hadiahnya yang kecil. Nah, mengikuti Rasulullah SAW, masya Allah. Oke, kita kasih jam, apa boleh jamaah. Baik, yang 3 jamaah. Fadl, barakallahu fikum, hayakumullah. 4 jamaah. Ustaz. Nah, fadhal. Tidak menduakan Allah, itu konsekuensi la ilaha illallah. Ini konsekuensi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, itu tadi udah tuh. 1 tuh udah tuh. Jamaah tinggal 3. Masyaallah. Fadhal. Membela Nabi Muhammad, terus membaca solawat, terus iyalah nggak apa-apa, kita kasih hadiah yang kecil jamaah. Nah, antum udah haji belum? Udah belum? Anak kasih buku bagaimana sepulang haji. Nah, mudah-mudahan cepat berangkat haji ya jamaah. Fadhal. Iya, terus kayaknya satu-satu semua jawabannya. Baik, anak-anak yang mau jawab, anak kasih hadiah yang bilang cinta, fadl ini. Nah, fadl maju ke depan. Yang pertama, konsekuensi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh beliau. Membenarkan. Kalau Nabi alaihissalatu menyampaikan akan terjadi begini, akan terjadi begitu, kita wajib percaya. Walaupun menurut otak kita gak masuk akal, kayaknya gak benar tuh. Nih sehadis, contoh hadis yang senantiasa kontroversial. Kalau lalat itu masuk ke minuman kalian, kalian celupkan tuh, lalu buang, kau boleh minum tuh. Bapak, kira-kira kalau ada lalat masuk ke tehnya, dibuang apa diminum tehnya? Ih, jijik Ustaz. Subhanallah. Rasul SAW menyampaikan, beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa. Di satu sayap lalat itu ada penyakit, ada racun, di satunya lagi ada penawarnya. Percaya enggak? Hadisnya sahih, riwayat Bukhari atau Muslim. Sahih hadisnya. Sebagian dokter enggak percaya. Dulu Mana mungkin Ustaz, lalat ini banyak bakterinya. Dari tempat kotor masuk ke tempat minum kita, kita celup kemudian steril tuh air. Aduh, enggak sih kata dia. Akhirnya setelah ilmu berkembang, dokter-dokter meneliti, ternyata benar. Akhirnya dokter bilang, oh iya benar. Benarnya karena ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau karena hasil penelitian? Karena hasil penelitian. Kau gak percaya sama Nabi Muhammad SAW? Kau meragukan Rasul SAW? Wainal iman. Tiap hari kau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, datang berita dari beliau, kau dustakan, kau ragukan. Ingat, itu konsekuensi pertama. Kita harus membenarkan semua informasi yang disampaikan beliau. Masuk akal gak masuk akal? Kenapa? Karena ilmu kita itu terbatas. Tapi ilmu beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Perintah Nabi, laksanakan. Enggak usah banyak tanya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Enggak usah banyak tanya. Itu konsekuensi. Sekarang bapak-bapak di sini nih kerja pakai seragam. Apa warna seragamnya? Apa? Oren. Boleh enggak tanya sama perusahaan, kenapa kok harus oren? Saya mau pakai ijo. Saya ini yang seneng sama ijo. Boleh tanya. Kata perusahaan, kau terus tanya, aku pulangkan. Nah, kita itu benar-benar ya udah perintahnya oren-oren. Enggak pernah ada bayangan kenapa ya kok orennya? Atau protes. Maaf, orang Indonesia ini oren itu warna untuk tukang. Ada pasukan kuning atau pasukan apa? Masa kita pakai? Enggak ada. Kita pun taat dengan perintah itu tanpa tanya. Itu konsekuensi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sama. Laksanakan sesuai kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Yang ketiga, tinggalkan larangannya. Kalau perintah, laksanakan sesuai kemampuan. Kalau larangan, tinggalkan. Kenapa? Kok beda nih? Perintah laksanakan semampunya, larangan tinggalkan semuanya. Ana kasih hadiah. Oh, hadiahnya ini belum dibagi. Nah, fadhol. Sedangkan larangan, kenapa sanggup melakukan? Karena gak perlu melakukan apa-apa. Meninggalkan larangan kan tidak melakukan apa-apa. Hadiahnya dibawa pulang. Masya Allah. Larangan itu kan gak berbuat apa. Ngomongnya gini, jangan minum. Ya udah jangan minum. Tapi kalau minum, oh berarti kan harus ambil, harus gerak. Tapi kalau dikatakan kau jangan bergerak, ya udah jangan bergerak. Tapi kalau perintahnya kau bergerak, harus ada energi yang dikeluarkan. Sehingga kemampuan orang beda-beda. Ada pun larangan, jangan berzina, ya udah kau gak usah ke tempat pelacur, selesai. Selesai. Kemudian yang kedua, larangan itu jumlahnya sedikit dibandingkan perintah. Makanya perintah banyak, yang dilarang itu terhitung jemaah. Cuma yang dilarang ini selalu yang enak-enak. Kita kadang-kadang ini haram, itu haram. Enggak, yang haram itu sedikit. Coba bapak-bapak sebutkan 10 yang haram di pasar. Ana kasih hadiah di pasar. Nah, 10 ya. 10. Apa? menipu. Makanan-makanan aja, makanan aja yang haram di pasar tuh. Babi itu. Darah. Ya. Terus bangkai. Enggak apa-apa, kan 10 kan. Anda bantu 3 aja, sisanya antum. Yang berformalin. Apa? Yang berformalin. Emangnya haram yang berformalin? Jadi kalau ayam ada formalin enggak boleh diminum. Enggak boleh dimakan. Baik, 5 udah ya. Terus tinggal 5 antum. Kayaknya enggak ada lagi. Apa lagi? Oh, perlakuan seperti itu. Nah, mengurangi timbangan. Oke, enggak apa, kita kasih hadiah, Pak. Ya, ada yang mau nambah 5 ya. Kalau kurang enggak dikasih hadiah nih. Ya udah, kan 10. Yang ini udah, tinggal 5 nih. Itu perlakuan, enggak makanan. Barang, barang atau makanan lah yang haram itu. Habis kan? Kayaknya cuma itu aja, Ustaz. Ada apa lagi? Allahumma shalli wa sallim. Susu. Iya, jadi apa namanya? Bukan barangnya, tapi kelakuannya. Itu. Tapi kalau barang yang haram, zatnya itu kayaknya udah habis. Khomer, ya, minuman keras, apa aja. Sedikit, yang haram itu sedikit ya. Tapi kalau antum suruh nyebutkan yang halal, capek antum. Beras, jagung, gandum, apalagi tahu, tempe, sayur-sayuran, banyak yang halal itu. Tapi kenapa orang ini yang dicari yang haram? Karena memang sudah Allah tumbuhkan cinta kepada yang haram itu. Itu ujiannya. Contoh nih, bapak-bapak nanti pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, istriku, semua lemari boleh kau buka, cuma satu yang gak boleh, yang ini. Jadi kalau bapak punya 10 lemari, satu lemari gak boleh dibuka. Kira-kira dibuka gak sama ibu-ibu? Walau yang 9 gak dibuka sama dia, cuma yang satu ini, kenapa Anda gak boleh buka? Maka dia akan buka. Padahal cuma isinya, oh kau buka kan? Cuma itu tulisannya. Tapi manusia seperti itu. Yang haram itu sedikit tapi ada kecondongan. Maka ada istilah bahasa Arab itu, kullu mamnu'in marhub. Semua dilarang itu mesti disukai. Sampai ada iklan sebuah restoran. Iklan itu tulisannya kuning besar, jangan noleh ke kiri. Di kiri itu restoran. Iklannya jangan noleh ke kiri. Semua noleh ke kiri. Karena apa? Ada apa gak boleh noleh? Oh, ada restoran ternyata. Itu manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, laksanakan tadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membenarkan semua berita dari beliau. Masuk akal gak masuk akal. Laksanakan perintahnya semampunya. Jauhi larangan semuanya. Yang keempat, itu ittiba tadi. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali lewat syariatnya Rasulullah SAW. Gak boleh antum sholat subuh 3 rakaat, gak boleh. Ustaz, ana ini termasuk jagoan di Qatar Gas. Masa sholat ana sama yang tua-tua? Yang tua 2 rakaat, iyalah udah tua. Ana masih muda, Ustaz. Ana mau 7 rakaat. Enggak boleh, enggak, walaupun ibadah. Dalam artian orang ini tidak mencuri, orang ini tidak berzina, orang ini tidak mengganggu orang lain. Dia malah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak pakai jalannya Rasulullah SAW, enggak diterima. Maka kita harus tahu, ibadah kita ini sesuai enggak dengan cara Nabi alaihi salatu wasalam. Ibadah itu ada standarnya. Kalau enggak sesuai standar, jangan ibadah, urusan dunia. Kalau perusahaan pesan sama sebuah agen, pesan gelas tingginya 20 cm, lalu dikasih 22 cm, diterima apa ditolak sama perusahaan itu? Tolak, enggak. Tidak sesuai dengan standar yang kita minta. Ibadah pun seperti itu. Ada standarnya. Ukurannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam salat zuhur 4 rakaat, kita pun 4 rakaat. Sampai kapan? Sampai mati. Apapun kondisinya 4 rakaat. Nabi alaihi salatu wasallam kalau safar itu salatnya 2 rakaat, kita pun salat 2 rakaat. Kenapa kok salat 2 rakaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 2 rakaat kalau safar. Qasar, maka aku ikut. Ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya tema yang akan ana angkat itu 2, karena tadi sore gak jadi. Tema yang tadi sore apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tema yang sekarang, menjaga keberkahan waktu. Ini berhubungan sekali. Waktu kita akan berkah kalau kita jaga Allah. Selesai. Antum jaga Allah, waktunya berkah. Enggak jaga Allah, Allah. Seminggu kayak sehari, sebulan kayak sepekan. Ada orang yang mati belum khatam Al-Quranul Karim. Tadi kita sampaikan jamaah ini, ada mu'alaf kemarin di Solo. Mu'alaf itu baru 2 tahunan masuk, gak sampai 2 tahun kalau gak salah ya. Itu sudah hafal 17 juz Al-Quran. Baru 2 tahun masuk Islam. Bapak-bapak mulai lahir Islam, sampai umur 50 tahun hafalan Qurannya tambah. Tetap kalau gaji minta tambah. Nah, gaji antum saya sudah 10 tahun nih, masa tetap gajinya? Tapi Quran antum gak pernah minta tambahan, karena diremehkan tuh Quran. Masalah barokah waktu. Ada temennya masya Allah, sama-sama kerja di Qatar Gas. Yang satu 10 tahun di Qatar pulang hafal juz amma. Yang satu 15 tahun di Qatar pulang tetap qul huwallahu ahad. Tidak berubah jamaah. Padahal waktunya sama, 24 jam dia punya. Kerjanya sama 12 jam 12 jam. Tapi kenapa fulan bisa hafal satu juz, kau enggak bisa? Enggak berkah waktunya. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Baik. Maka intinya supaya waktu berkah adalah menjaga Allah. Bagaimana menjaga Allah? Dan kenapa harus menjaga Allah? Karena kita makhluk yang lemah. Kita ini tidak bisa jaga diri kita sendiri. Subhanallah, salah makan murus. Salah ngangkat barang kecepit urat sarafnya. Bayangkan orang yang kekar dikasih sakit gigi sama Allah, melungker jemaah, antum tahu? Aduh, aduh. Kau enggak malu badanmu gede bilang aduh, aduh? Memang enggak tahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah jemaah. Antum kalau lihat penciptaan manusia dengan penciptaan ayam aja atau sapi, manusia itu makhluk paling sempurna. Tapi manusia lemah. Sapi baru lahir langsung bisa jalan. Dia cari susu sendiri. Antum gak bisa apa-apa. Lahir gak bisa apa-apa antum. Kalau ditinggalkan mati. Tapi sapi masih bisa jalan. Makanya kenapa umpamanya ada anak yang dibuang di sungai, mati akhirnya. Tapi coba anak ayam dibuang, tahun depan datang, dia datang lagi. Masya Allah, masih hidup dia. Nah,

khairan minhu zakatan wa aqrab rahmah. Yang lebih baik dari itu anak yang dibunuh. Dan lebih pengasih dari itu anak. Masya Allah. Inilah jamaah penjagaan dari Allah. Jadi orang tua kalau menjaga Allah, Allah akan jaga anaknya. Bukan hanya urusan dunia. Hartanya enggak hilang, kebunnya sukses, enggak. Tapi urusan agama yang paling penting. Dan maksud menjaga Allah tentunya menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sholat yang 5 waktu dijaga. Usahakan nih bapak-bapak kalau dengar azan, kerjaannya ditinggal. Memang kita ke masjid enggak dapat duit, tapi kita sedang menjaga duit kita. Kita sedang menjaga harta kita. Wudu, jaga wudu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhafidu alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian jagalah lisan dan jagalah yang di bawah perut. Allah akan jaga kita. Dan masih banyak lagi segala perintah Allah dan larangannya. Seharusnya lah kita jaga. Nabi mengatakan man hafidha ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga di antara dua rahangnya, menjaga sesuatu yang di antara dua rahang yaitu lisan, dan menjaga yang di antara dua paha, dijaga itu, Masya Allah, Allah akan menjaga kita dan akan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah waktu jamaah. Di antara orang yang menjaga waktu ini adalah dengan baca Quranul Karim. Allah akan jaga waktu antum enggak sia-sia. Kemudian silaturahim. Antum kalau sering silaturahim, Allah akan berkahi waktu antum. Umurnya tambah panjang, hartanya tambah banyak. Tapi ingat, silaturahim itu artinya bukan kita ini kumpul-kumpul kayak ini silaturahim apa? Apa makna silaturahim? Anda kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Nah, itu kayaknya sini dari tadi kasih dapat hadiah. Yang sini nih. Naam. Satu ibu, satu bapak. Kalau beda bapak, Masya Allah, barakallahu fikum, fadal. Nah, untuk ambil hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Silaturahim itu artinya berbuat baik. Silaturahim itu bukan ziarah, bukan kumpul, bukan berkunjung. La. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya rahim. Artinya menyambung hubungan. Asilah. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Meluruskan jamaah kembali, silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat. Kalau kumpul-kumpul gini itu namanya menjalin ukhuwah. Bukan silaturahim. Karena enggak ada hubungan, Ustaz, kan kita semua anak keturunan Adam, Ustaz. Iya. Rahim terdekat. Paling tidak sampai kakek ketiga atau keempat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian yang dengan itu bisa menyambung rahim kalian. Baik, ana mau kasih hadiah yang hafal kakeknya sampai nomor 5. Nah, jamaah, kakek antum sampai nomor 5 itu termasuk ibadah loh. Kita belajar nasab ini karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya laksanakan semampunya. Ini supaya waktu antum berkah silaturahim. Karena orang kadang-kadang mengatakan ana alhamdulillah suka silaturahim. Kau suka silaturahim? Iya, ana suka ke tempat sohib sana-sana. Bukan. Pamanmu enggak pernah kau kunjungin. Keponakanmu enggak pernah kau kunjungin. Sepupumu enggak pernah kau kasih-kasih. Lalu kau berbuat baik kepada orang lain. Ya kau berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada rahim tidak. Dari mana kita tahu dengan belajar nasab. Kakek sampai keempat. Mungkin kelima. Gak ada. Yang sampai kakeknya keempat. Anak namanya Syafiq bin Riza. bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bin Abdullah bin Abdurrahman bin Zain bin Salama. Diajarin tuh anaknya. Tujuannya apa? Supaya dia tahu keluarganya. Makanya nasihat anak supaya antum berkah waktunya itu bikin, sekarang ada Facebook, ada Twitter, bikin grup yang cucunya fulan. Makanya harus tahu kakek keempat atau bapak keempat. Anas Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul bin Salim. Nah, sampai Salim ini. Bikin grup Salim. Jadi semua yang ada kerabat kumpul. Oh, ternyata satu ada di Qatar. Satu ternyata ada di Doha. Satu di mana? Khur, satu di Doha. Antum gak pernah tahu kalau itu kerabat antum. Karena nasabnya gak hafal. Ya ma, masa satu ruangan, oke, hadiahnya anak tambah dua. Jamaah, Allahu Akbar. Baik, terakhir kita kasih Philips. Oh, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita kasih tiga hadiahnya buat ibu-ibu. Nah, tapi jangan bohong ya, bikin nasab main-main nanti. Nah, tafadhal ibu-ibu. Empat lah. Oh ya, kalau itu cuma sampai kakek doang, kalau sampai ibunya. Oke, enggak apa-apa lah, bismillah. Siapa namanya? Jangan cepat-cepat. Siapa namanya? Binti apa bin? Nah. Masya Allah, orang Arab mah tahu sama nasabnya. Oke, kita kasih hadiah tiga, enggak apa-apa cuma. Masya Allah. Kita kan ngomongnya tiga jemaah. Nah, barakallahu fikum. Tapi belajar tuh nasabnya. Ini untuk keberkahan waktu. Jangan takut antum duitnya habis. Jangan takut waktunya berkurang dengan silaturahim. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Mudah-mudahan bisa ana jawab walaupun gak semuanya. Baik, pertanyaan pertama. Pak Ustadz, tanya lagi. Jika calon mantu laki-laki, saya mau tes bacaan Al-Qur'annya, bolehkah? Masya Allah. Bagus nih. Gak perlu dites, tapi cari tahu. Soalnya kalau dites takut dia gugup nanti gak lulus. Karena yang ngetes calon mertua gitu kan. Allah Akbar. Ya cari tahu, kirim orang, fulan bisa ngaji enggak? Tanya. Atau sahibnya, kita ngaji yuk tadarus untuk sekedar mengetes. Jadi dites tanpa sepengetahuan dia. Tapi kalau mau dites langsung juga enggak apa-apa. Yang katakan momennya afwan ya ana, menantu ana, ingin ana ingin dia itu bisa baca Quran. Bahkan kalau bisa hafal juz amma. Itu enggak ada masalah. Orang-orang baik untuk orang yang baik. Laki yang baik untuk wanita yang baik. Tapi ibu jangan anaknya gak bisa baca Quran. Cari suami yang bisa baca Quran. Tapi gak apa-apa juga namanya orang cari. Supaya suaminya bisa ngajarkan Al-Quranul Karim. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Jika seorang muslim menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Tapi bila seorang non-muslim mengenal Allah saja tidak, tapi terkadang dalam hidupnya sering selamat, terhindar bencana dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ya tadi kan kita sudah sampaikan penjagaan itu modelnya ada dua. Satu dijaga dalam urusan dunianya, satu dijaga dalam urusan agama. Tuh orang kafir mungkin dalam urusan dunia dijaga. Tapi dia tidak dijaga dari api neraka. Wallah jamaah, kita kalau hidup di dunia ini susah melarat, tapi di akhirat masuk surga, selesai. Itu penjagaan Allah yang paling mulia. Makanya jangan iri sama orang kafir. Orang kafir itu, mereka berpendapat, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, fa'akramahu wa na'amahu, fayaqulu rabbi akraman. Orang kafir berpikir kalau dia rizkinya diluaskan, nikmatnya dibanyakkan buat dia, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Tapi kalau rizkinya disempitkan, banyak musibah, dia mengatakan Allah tidak memuliakan aku. Kalla Bukan itu standarnya Allah cinta sama hamba, bukan. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Orang kafir Allah kasih kaya. Orang Islam sebagian Allah kasih kekayaan, dan sebagian miskin. Orang kafir pun juga ada yang miskin. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang-orang yang beriman, orang yang Allah cintai. Jadi kalau penjagaan orang kafir itu urusan dunia, gak ada masalah. Allah kasih dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau urusan akhirat, ini yang perlu kita pikirkan. Kita kalau mau berbuat dosa, kemudian mobilnya tabrakan. Kita ini mau ke tempat maksiat, bareng-bareng mobilnya tabrakan. Bersyukur alhamdulillah Allah jaga kita, gak sampai kita berbuat dosa itu. Itu penjagaan yang lebih utama daripada mobilnya selamat, antum lalu berbuat dosa di tempat itu. Tapi kita selalu mengutamakan kehidupan dunia. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustaz, bagaimana kalau sesuatu yang menimpa kita terjadi akibat kesalahan kita lakukan? Apakah itu termasuk qadarullah? Naam jemaah, semua itu terjadi karena takdir Allah. Tapi kita harus tahu apa penyebabnya. Ibnu Sirin itu pernah dipenjara. Ini seorang alim ulama dari kalangan tabi'in. Ibnu Sirin dipenjara. Apa kata dia? Aku tahu nih. Aku dipenjara nih gara-gara dosa 40 tahun yang lalu. Tahu orang sama dosa. Kalau itu takdir Allah, ya semua terjadi karena takdir Allah. Tapi orang gak boleh mengatakan, ya sudah, anda takdirnya memang berbuat dosa. Baik, engkau takdirnya berbuat dosa, dan engkau takdirnya masuk neraka. Mau? Gak mau. Maka jangan berdalih dengan takdir. Takdir itu baru diketahui ketika sudah terjadi. Jangan sebelum terjadi, kayaknya anda takdirnya berbuat dosa, nih anda mau berbuat dosa. Lah, kita disuruh beramal kebajikan. Tapi ingat, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah karena takdir Allah. Mobil tabrakan, oke, sebabnya antum tadi itu tidak meriksa remnya. Itu sebab. Tapi terjadinya itu karena takdir Allah. Dan kita mengatakan qadarullah, kalau disebabkan dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjagaan Allah. Terkait dengan penjagaan Allah, jika kita menjaga Allah, bagaimana memahami kasus anak dan istri Nabi Allah Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kafir, anaknya juga kafir. Kita tahu sebagian nabi itu, bukan sebagian nabi ya, mayoritas nabi itu diangkat jadi nabi ketika umur 40 tahun. Dan dia menikah sebelum 40 tahun. Jadi nabi. Kemudian anaknya pun mungkin lahir sebelum beliau jadi nabi. Istrinya masih kafir. Dan mungkin syariat dulu boleh nikah sama orang kafir. Itu yang terjadi. Bagaimana itu tidak jaga? Ingat, semua ini Allah yang berkehendak. Nabi Nuh alaihissalam ingin anaknya itu masuk Islam. Ingin banget. Bahkan ketika beliau itu naik kapal, kelihatan anaknya, dia mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, anakku kau ikut kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke gunung dan aku akan selamat. Itu kata anakku. Berkaitan dengan hal ini, ya wallahu alam, itu ujian buat Nabi Nuh alaihissalam. Dan apa yang terjadi di balik itu kita enggak tahu. Tapi yang jelas, tugasmu menjaga Allah. Jangan lalu mengatakan Nabi Nuh aja anaknya kafir, padahal dia nabi. Aku kalau gitu gak mau sholat lah. Kalau Allah mau jaga anakku, jagalah jemaah. Tugas kita itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sisanya terserah Allah. Nabi kita Muhammad SAW sampai terluka ketika perang Uhud. Beliau nabi, giginya sampai patah. Kita gak tahu, tapi yang jelas kalau ujian bagi para nabi itu untuk mengangkat derajatnya, sedangkan ujian buat kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, Ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita harus bersikap jika daerah kita ditakdirkan dipimpin oleh non-muslim? Apa kita harus menurunkannya? Jamaah, kita itu mayoritas, tapi kita gak punya warna. Demokrasi itu, kita tahu demokrasi bukan dari Islam, tapi kalau kita melihat demokrasi itu, suara terbanyak akan menang. Tapi kenapa jumlah kita 87,1%? Ternyata kita tidak bisa mewarnai. Yang jadi masalah kita nih. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Begitulah kami menjadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Jadi tatkala kita melihat pemimpin itu cerminan rakyat, apalagi dengan kondisi demokrasi, yang angkat pemimpin siapa? Yang milih itu pemimpin siapa? Kan rakyat. Kenapa kok dipilih? Masalahnya di pemimpin apa di rakyat? Di rakyatnya. Kita ini kadang-kadang salah kaprah memahami peristiwa. Gimana bisa? Kok bisa dia terpilih? Karena yang milih orang-orang Islam juga. Berarti yang harus diluruskan siapa? Rakyatnya yang diluruskan. Kita 87,1%. Seharusnya warna Indonesia itu hijau. Seharusnya kalau kita merujuk kepada sistem demokrasi yang memang suara terbanyak, dia akan mewarnai. DPR kita jangan bilang 87. Di DPR itu berapa persen suara bisa diputuskan? 2/3. 2/3. Wallahualam. 2/3. Berarti 2/3 itu cukup 70%. Nah, 70%. Seharusnya mewarnai, enggak sampai 70%. Tapi kenapa tidak mewarnai? Masalahnya di kita. Kenapa kita ribut Al-Maidah 51? Seharusnya umat Islam enggak usah mempeributkan Al-Maidah 51. Mereka sudah mengamalkan Al-Maidah 51. Yang jadi masalah orang Islam enggak tahu ada Al-Maidah 51. Sebagian bapak-bapak mungkin dalam hidupnya baru pertama dengar Al-Maidah 51. Oh, ada Al-Maidah 51. Enggak tahu. Masalahnya di kita. Makanya kalau kita ingin negeri yang makmur, negeri yang baik, kita harus memperbaiki diri. Kita tahu dirilah. Kalau kita baik, Allah itu melihat, jamaah. Di negeri kita, antum tahu yang namanya riba. Allah itu benci sama riba. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuni. Supaya kita faham, Al-Ma'idah 51 dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Kemudian Al-Baqarah, bentar ana lupa ayat berapa. Supaya bapak-bapak pulang dari sini bisa memahami kenapa kita ditimpa kehinaan. Nah, Al-Baqarah ayat 278-279. Ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya orang jahiliyah, pelaku riba, mereka masuk Islam, mungkin masih ada sisa-sisa riba. Tapi Allah katakan, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian merasa beriman. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan itu. Nih, larangan itu seharusnya kita bisa meninggalkan. Enggak ada larangan itu sesuai kemampuan. Tadi kita udah bahas. Dilarang riba, ya udah tinggalin. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak meninggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan kepada mereka peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Melawan Allah dan Rasulnya. Kita di negeri kita, jamaah. Kalau antum lihat pekerja di bank-bank riba konvensional, 80% muslim apa non-muslim? Muslim. Itu yang terjadi. Kita ini sedang mengumumkan perang sama Allah. Banyak ya Allah ya. Orang yang rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba, kerjaannya riba, dan merasa tidak berdosa. Merasa gak berdosa. Padahal kita tahu sebab kehinaan umat Islam itu karena dosa. Allah katakan iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah membantu kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian. Kembali kepada penjagaan Allah. Kalau Allah nolong kalian, gak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau kalian ditinggal sama Allah, tidak dibantu, kalian mau minta tolong sama siapa? Kita lihat kesian umat Islam sekarang. Kita jangan bicara Indonesia, saudara-saudara kita yang di Aleppo dibantai, disembelih anak-anak jemaah. Dunia semua melihat, umat Islam melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa Allah tidak turunkan bantuannya? Karena masalahnya di kita. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi tolong memahami peristiwa itu sesuai dengan syariat. Yang terjadi di negeri kita itu masalah yang banyak sekali, riba. Anda akan sampaikan sebuah hadis supaya kita faham masalah riba ini benar-benar berat. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila sistem jual beli kalian riba, sistem jual 'ina ini riba terselubung. Riba tapi kayak bukan riba. Dan kalian pegang tuh ekor-ekor sapi. Kalian sibuk dengan pertanian kalian. Sudah, orang merasa di titik aman di dunianya. Gak ngurus. Yang penting aku senang. Kemudian kalian tinggalkan jihad. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina umat Islam. Gak ada harganya. Sampai kapan? Itu tidak akan Allah cabut kehinaan itu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama kita itu Quran. Baca Qurannya, baca hadis Rasul SAW. Maka jangan berkata pemimpinnya apa diturunkan. Di mana kau mau turunkan? Siapa yang menaikkan dia sebenarnya? Kan orang-orang Islam yang menaikkan. Saudara-saudara kita sendiri yang menaikkan, yang milih siapa? Ini kalau kita bicara sistem demokrasi dan kita tahu itu bukan dari Islam, tapi itu yang ada. Gerbong itu akan berjalan. Maka kita harus memperbaiki diri kita. Kita perlu tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang sedang kembali kepada agama Allah. Sisanya serahkan sama Allah. Allah udah janji. Jamaah, kalau di Indonesia kita lihat yang sholat ke masjid berapa orang sih? Subuh itu berapa sof? Maghrib berapa sof? Padahal jumlah kita itu banyak. Di Indonesia jumlah masjid itu menurut sensus 2010 itu 700 ribu masjid lebih. Tapi rumah-rumah Allah itu hanya indah bangunannya, isinya tidak. Maka kalau ingin ini, kalau ingin Islam itu dihargai, dihormati, antum harus baik. Antum doakan pemimpin antum. Kita doakan nih bapak, doakan Bapak Jokowi. Ketika sujud, ketika sepertiga malam akhir, di waktu-waktu mesti doakan negerinya. Sebagian bapak-bapak berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan hamba tidak di PHK. Hanya itu yang diminta. Kau minta yang lebih dahsyat manfaatnya. Agar bagaimana negeri kita makmur aman, bagaimana pemimpin-pemimpin kita, terutama Bapak Presiden kita, wakilnya, menteri-menteri, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan menuju surganya. Negeri kita benar-benar menakutkan kondisinya, jemaah. Ekonomi, politik, ya Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi intinya jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ustaz mau tanya. Alhamdulillah saya ada rezeki yang cukup buat menaikkan haji kedua orang tua saya. Sementara istri saya lebih suka uang tersebut dibelikan tanah. Insyaallah. Dan lain-lain yang bersifat investasi. Catatan alhamdulillah saya sudah mempunyai rumah dan mobil di Indonesia buat saya dan istri. Mana yang lebih didahulukan? Jika menghajikan orang tua lebih diutamakan, bagaimana cara menasihati istri biar dia menerima keputusan tersebut? Allahu Akbar. Ana izin. Naam. Ya, ini sangat berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surat Taghabun, kalau enggak salah. Ya ayyuhallazina amanu. Nih. Sama dengan Al-Maidah 51. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, amalkan dan laksanakan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Musuh gimana maksudnya? Ya, membuat orang lalai. Dulu sebelum nikah, masya Allah, puasa Senin Kemis. Sudah nikah, gak pernah puasa Senin Kemis. Kok bisa terjadi? Iya Ustaz, dulu kan anak puasa untuk menahan syahwat. Sekarang syahwatnya alhamdulillah sudah tersalurkan. Bayangkan, hilang ibadah-ibadah. Itu ada istri atau anak yang membuat orang tuanya bisa mencuri, mendorong orang tuanya korupsi. Ada sebagian, kata Allah, fahdharuhum, kata Allah, hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kalian maafkan, kalian tidak berikan sanksi kepada istri kalian, kalian ampuni dia, maka Allah itu Maha Pengampun. Intinya bagaimana menghadapi istri yang seperti tadi, dia lebih berat kepada dunianya. Maka sampaikan kepada istri kita, Dek, kau kalau investasi beli rumah, harga 1M, kira-kira jual berapa nanti? Berapa jemaah kira-kira? Investasilah 10 tahun. Jadi 2M, anggap jadi 2M. 10 tahun jadi 2M. Katakan kepada istri, Dek, ini duit kita berangkatkan orang tua umroh, Allah akan ganti 700 kali lipat. Kita kan mau investasi. Kita keluarkan 100 juta, berapa Allah akan ganti? Sab'ami'ati dhi'if. Dari 10 sampai 700 kali. Dan Allah bisa lipat gandakan dari itu. Dan jangan takut berkurang uang. Mana qasad malun min sadaqah. Sedekah itu tidak ngurangin harta. Jadi salah kita kalau punya persepsi, kalau aku sedekah, hartaku berkurang. Kayak tadi nih, ini istri berpikiran, kalau kita berangkatkan umroh, berangkatkan haji, akhirnya berarti duit kita berkurang. Enggak. Bahkan berlipat ganda. Allah itu gak pernah dusta. Kita investasi, biasanya kalau ada investasi, 1 juta jadi 2 juta, rame jemaah. Padahal nanti kabur orangnya. Kayak di Indonesia, siapa? Dimas Kanjeng. Antum ingat. Kenapa banyak orang yang investasi sama Dimas Kanjeng? Karena bisa berlipat ganda. Bohongnya, Mak. Tapi orang masih percaya. Sama Allah, gak percaya. Allah janji. Jadi sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, anfik ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlal. Bilal, kau infakkan, kau keluarkan tuh hartamu. Jangan takut kekurangan dari Allah SWT. Jangan takut. Maka itu yang perlu ditumbuhkan. Kalau kita sedekah, kita keluarkan duit, itulah investasi yang sebenarnya. Dan buktikan. Allah itu tidak pernah Ustaz, jamaah. Udah malam nih jamaah. Taib. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua dari pihak bapak dan ibu. Mana yang paling tua angkat tangan. Ntar ibu, tenang bapak-bapak dulu. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu dulu. Fadol, ditanya umurnya berapa. Nah, sambil di sini bapak-bapak angkat tangan yang umurnya paling tua. Angkat tangan nggak apa-apa. Berapa bapak? 67. Masya Allah, ada yang lebih? Oh iya kan kita mau kasih yang paling tua. Gak ada jamaah. Masya Allah, berarti bapak dapat hadiah. Fadol pak. Masya Allah. Ayah, di sana ada yang 64? Suami istri gitu ya. Iya. 64 paling tinggi. Ibu-ibu juga 64. Iya. 64 ada 2 orang. Oke, ya Allah, enggak apa-apa lah 2 orang dapat satu-satu jemaah. Masyaallah. Taib barakallahu fikum jemaah. Itu yang bisa Anda sampaikan untuk hadiah selanjutnya. Mungkin Ustaz bisa tanya beberapa pertanyaan kepada jemaah khususnya tentang kajian tadi supaya hadiahnya bisa dipakai dibagi Ustaz. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.